Kami tidak mengetahui ada doa khusus yang akan diperuntukkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Yaman ini. Namun, hendaknya bagi ikhwah yang ada di Indonesia atau dimanapun ketika melihat berita seperti ini, atau melihat keadaan yang terjadi di Yaman seperti ini, maka hendaknya mereka memperbanyak mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ucapan ini Allahumma sallim sallim yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul ketika melihat, ketika mereka melihat keadaan kaum mereka yang akan melewati as-sirat, ketika akan melewati as-sirat pada hari kiamat nanti. Apakah mereka akan lolos, bisa sampai kepada jannah, ataukah akan berjatuhan ke dalam jahannam? Maka para nabi mengucapkan Allahumma sallim sallim. Di atas gentingnya keadaan, di atas daruratnya keadaan seperti itu, mereka memperbanyak mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Dan ucapan ini, insyaAllah tidak mengapa untuk terus diucapkan sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah diberi pahala bagi yang mengucapkannya. Juga yang ada di sini, di Yaman, atau yang mendapatkan musibah seperti ini, mendapatkan ujian seperti ini, untuk mereka memperbanyak mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Memperbanyak mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian terus mendoakan kaum muslimin di sini, mendoakan ahlus sunnah di sini dengan doa yang semampunya. Bagi yang mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka dia berdoa dengan bahasa Arab. Bagi yang tidak mampu dan bisanya hanya berdoa dengan bahasa masing-masing, maka berdoalah. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Dan doa atau saling mendoakan ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Dan yakinlah, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa. Doa kalian semuanya dan doa seluruh kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian.